نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita masih dalam pembatal al-Islam yang kedua. Pembatal yang kedua dari 10 pembatal Islam. Yang kedua adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ata wa tawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Man ja'ala, siapa yang menjadikan? Ini orang, siapa saja, laki ataupun perempuan, yang menjadikan antara dirinya dan antara Allah perantara-perantara. Perantara tersebut diseru, dipanggil, dimintai pertolongan, dijadikan tempat bertawakal atas mereka, maka orang tersebut kafir. Secara ijma, yakni telah sepakat para ulama bahwasanya orang tersebut adalah kafir. Dan ini semuanya terjadi seperti itu dikarenakan apa? Qulu hadza min asbabil jahl. Terjadinya menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, perantara tersebut diseru, dimintai pertolongan dalam perkara yang khusus, Allah yang mengabulkan, Allah yang mengijabai, sementara dia menjadikan perantara tadi. Terkhusus adalah sebagaimana akan berikut ini disebutkan, seluruhnya adalah dari sebab-sebab kebodohan. Sebelumnya dikatakan Syaikh bin Baz, wa qulu dzalika min qillatil ilm wa kasafatil jahl wa taqlidil aba wal ajdad. Seluruhnya tersebut, seluruh hal tadi adalah dengan sebab qillatul ilm, minimnya ilmu syar'i dan tebalnya kebodohan, kasafah, tebalnya kebodohan. Dan sebabnya apa? Taqlidul aba, ya kan, taqlidil aba wal ajdad, taqlid terhadap bapak dan nenek moyang, kakek, ya ini orang-orang yang diagungkan dari orang-orang sebelum mereka, jadikan panutan tanpa dasar syar'i. Qulu hadza min asbabil jahl, seluruhnya adalah termasuk dari sebab kebodohan. Terjadinya apa yang terjadi tadi dari sebab karena kebodohan. Wa qillatil basirah badal asal al hadin, minimnya ilmu, minimnya pengetahuan dengan landasan yang sangat besar ini. Landasan apa? Landasan tentang tauhid, yang mana Allah wajib diibadahi, Allah yang diminta, Allah yang diseru. Itulah asal al-azim, dia yang punya hak untuk mengijabai, tapi mereka minta kepada selain Allah. Maka dengan demikian fa'ubadul badawi wa'ubadul syekh Abdul Qadir wa'ubadul Husain, para penyembah al-badawi, yakni seorang yang disebut al-badawi dikubur sebagai wali, dianggapnya kemudian diseru, dipanggil, dimintai sesuatu. Dan para penghamba, penyembah Syekh Abdul Qadir, Ubadil Husain, sama Husainnya, sama Husain bin Ali, cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Fatimah. Mereka juga banyak yang mengibadi Husain. Wa ubadi ghairihi minan nas, orang-orang yang mengibadah selain mereka dari manusia diibadahi. asabahum al-bala' min hadha sabil. Asabahum al-bala' min hadha sabil. Yani apa? Musibah menimpa mereka dari jalan ini. Jalan apa? Jalan apa? Menjadikan wasa'id. Menjadikan perantara. Yang mereka nama dengan nama apa? Tawassul dan semisalnya. Dengan jahilu hakikat tauhid, mereka bodoh tentang hakikat tauhid. Wajahilu da'wat ar-rusul, mereka tidak tahu dan bodoh tentang manhaj dakwah yang ditempuh oleh para utusan Allah. Waltafasat alaihimul umur, tersamarkan atas mereka perkara-perkara. Fawaqa'u fi syirki, maka mereka terjatuh dalam kesyirikan. Wastahsanuhu, syirik pun mereka menganggap bagus. Wastahsanuhu, ini perkara yang mereka jatuh dalam kesyirikan tadi, mereka menganggap bagus. Tidak terasa kalau mereka itu terjatuh dalam kesyirikan. Kalau terasa, artinya kalau tahu bahwa itu syirik, tentunya enggak akan dilakukan. Kenapa? Karena syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni Allah kecuali apa? Bertaubat. Waja'aluhu dinan wa qurbatan, tawassul tadi menjadikan perantara antara mereka dengan Allah, yang perantara tadi disebut seru, diminta pertolongan. Ini mereka jadikan sebagai agama, sebagai perkara yang dikatakan kurba. Apa namanya kurba? Perkara yang dianggapnya mendekatkan diri kepada Allah. Perkara yang dianggap oleh mereka sebagai perkara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa angkaru ala man angkara alaihim, lebih-lebih lagi mereka sangat parah mengingkari atas orang yang mengingkari diri-diri mereka tersebut. Jadi orang melakukan kesyirikan diingkari, malah yang mengingkari dibenci, diingkari. Jadi mereka tidak terima adanya orang mengingkari kesyirikan mereka, malah mereka balik mengingkari. Jadi mereka yang terjatuh dalam kesyirikan diingkari orang lain, tidak terima, bahkan mereka balik mengingkari, membalas balik. Waqalla anta bidafi walibil amsar al-alima al-basira bihadal asal azim. Apa maknanya, Faris? Apakah anta tidak? Sedikit kali engkau temui di kebanyakan kota-kota, di kebanyakan negeri-negeri, minim engkau temui seorang alim yang memiliki pengetahuan dengan landasan yang besar ini, landasan tauhid, landasan Islam yang besar ini. Sangat minim engkau jumpai mereka di mayoritas perkotaan, mayoritas apa? Kampung-kampung dan negeri-negeri. Artinya di belahan bumi ini yang dihuni oleh manusia, sedikit engkau menjumpai mereka atau di tempat tersebut yang seorang alim yang memiliki pengetahuan terhadap perkara besar ini, yaitu apa? Tauhid. Ini Syekh bin Baz menetapkan bahwasanya sangat sedikit di kebanyakan kota yang dihuni oleh manusia dijumpai seorang alim yang memiliki pengetahuan dalam landasan yang besar ini, yaitu tentang tauhid. Sedikit. Paham ya, Pak? Dan memang kenyataan seperti itu. Sekarang kita ke masyarakat yang ada di sekitar kita saja. Kita menjumpai masyarakat kita ini adalah di atas kebodohan. Bahkan tokoh masyarakat pun di atas kebodohan. Mayoritas tokoh, baik penguasanya ataupun ulamanya, atau kiainya yang mereka sebut, tokoh agama yang mereka sebut, atau tokoh pemerintahan, mereka rata-rata bodoh di atas perkara, bodoh tentang perkara besar ini. Sehingga kesyirikan ataupun perantara-perantara yang menuju kesyirikan dimakmurkan oleh semua pihak kecuali yang dapat rahmat dari Allah SWT. Pihak yang memiliki kekuasaan, pihak yang memiliki kedudukan sebagai orang yang ditunjuk sebagai alim, tapi bodoh. Maka itu bal tajidu man yusharu ilaihi fil asabi. Apa maknanya? Baris. Bahkan kau mendapati orang yang ditunjuk itu loh orang alim. Dia itu loh kiai. Ditunjuk oleh orang lu kiai. Sebulan dulu seorang alim. Namanya yusharubi yusharu ilai bil asabi ditunjuk. Artinya orang-orang semuanya mengetahui bahwa dia adalah orang alim. Tetapi kenyataannya bersamaan dengan kedudukan dia sebagai seorang alim dianggapnya oleh manusia, ternyata apa? Mimman yu'azzimul kubur ta'zim alladzi lam yasra'ullah. Ternyata termasuk orang-orang yang dia termasuk orang yang mengagungkan kuburan dengan pengagungan yang tak pernah disyaratkannya oleh Allah. Mohon di sini. Nah. Jadi orang yang dianggapnya alim dalam satu kampung ternyata apa? Bukan kok alim yang mengingkari tentang kesyirikan, tapi malah apa? Mengajak kepada kesyirikan dengan pengagungan dia terhadap kuburan, pengagungan yang tidak disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara masalah kuburan. Kalau kita bicara masalah nanti tentang cari kedudukan di pemerintahan juga seperti itu. Orang yang dianggapnya alim ternyata apa? Sebagai orang-orang yang mendakwakan kekufuran melalui media pemerintahan. Nah, orang alim yang duduk di masjid dianggapnya alim ternyata apa? Melalui masjid dia mendakwakan apa? Mengagungkan kuburan yang bukan berhak untuk diagungkannya. Jadi mereka atau kita mendapati mereka mayoritasnya seperti itu. Sedikit yang tahu tentang landasan yang besar ini, kata beliau. Wayadu ahlah, ternyata orang yang dianggapnya alim ternyata apa? Menyeru, memanggil, meminta yang dikubur. Nah itu. Wayadu ahlah, kembali damir hak kembali pada apa? Kembali kuburan. Kubur itu kata jamak. Mufradnya kubrun. Tunggal kata tunggalnya kubrun. Jamaknya kubur. Maka dikatakan yadu ahla. Karena jamak itu ya amalum ma'amalatal mu'anas wa wahid. Ya tak? Nah itu. Jamak. Ini jamak jamak taksir. Itu di apa di muamalah dalam memberikan dhamir seperti manat yang mufrad satu. Bahkan yang dianggapnya alim tadi wayastaghitsu bihim. Nah. Yang dianggapnya alim tadi ternyata apa? Minta pertolongan dengan yang dikubur. Wayanduru. Nazara yanduru bisa juga nazaro yandiru dua mimbabi nasoro wadoroba. Berarti kan cara membacanya bisa dibaca melalui seperti bacaan nasoro yansuru, nazaro yanduru, dan dibaca seperti doroba yadribu, nazaro yandiru. Demikian penjelasan dari alul ilm tentang masalah ini. Sepertinya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Hafizullah Ta'ala dalam kitabnya Syarah Sunan Nasa'i. Beliau menukilkan dari sebagian ahlul ilm tentang masalah bahasa ini. Nadhara yanduru dan nadhara yandiru mimbabi nasara wa doroba. Nasara yansuru doroba yadribu. Nadhara yanduru panadara yang diru. Jadi mereka yang dianggapnya alim dalam suatu negeri, dalam suatu kampung, malah ternyata apa? Mengagungkan kuburan dengan pengagungan yang tak pernah Allah syariatkan. Kuburan itu diagungkan, tapi cara pengagungannya apa? Bukan syar'i, bukan sesuai dengan tata aturan agama. Diagungkan sebagaimana yang kita dengar, kita dapati, ya kan? Kuburannya di bangun megah. apa namanya penggangguan terhadap kuburan. Kemudian yang dikubur dimintai sesuatu untuk perkara yang dibutuhkan sebagai perantara dia kepada Allah SWT. Ini namanya pengagungan terhadap yang dikubur, tapi tidak disyariatkan cara tersebut. Cara tersebut tidak disyariatkan. Ini yang kita dapati orang yang dianggapnya alim ditunjuk dulu, kiai dulu pak, kiai. Nah, tapi apa kelakuannya? Kelakuannya adalah mendakwakan kepada kesyirikan, mengajak orang untuk melakukan kesyirikan. Inilah yang perlu dikhawatirkan, yang perlu kita takut terhadap orang tersebut. Dan kita khawatir anak masyarakat kita akan tertipu, anak-anak masyarakat kita akan tertipu dengan orang tersebut. Ini yang perlu dikhawatirkan. Sehingga perlu ditahzir, diperingatkan. Dan bid'ah pun seperti itu perlu diperingatkan. Kenapa? Karena Rasulullah bilang, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Apa makna iyyakum di sini? Di situ ada fi'il yang mahdhuf wujuban. Apa? Iyyakum ini mansub. Maksudnya ini? Iyyakum mansub. Ada fi'il yang mahdhuf wujuban apa? Iyyakum uhadziru. Demikian ulama menjelaskan, iyyakum uhadziru. Aku memperingatkan kalian. Apa? Muhdatsatil umur, perkara-perkara yang muncul baru. Maka itu memperingatkan bid'ah, memperingatkan syirik, itu bukan perkara yang tabu. Perkara yang aib, itu perkara yang terpuji. Termasuk akhlak yang mulia. Bukan kemudian dikatakan apa? Jamaah atau tahdir, suka mentahdir orang. Bagaimana? Rasulullah SAW memerintah. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Di situ ada takdir yang ada fi'il yang ditakdirkan adalah iyyakum uhadziru. Demikian perkataannya ahli ilmu tentang masalah ini. Apa begitu? Maka itu perhatikan, seorang alim yang dianggapnya alim dalam satu negeri ternyata mengajak kepada perkara tadi kesyirikan, pengagungan kuburan dengan pengagungan yang tidak masyru', wajib diperingatkan orang-orang darinya. Melalui mimbar Jum'ah, khutbah Jum'ah, melalui tulisan, melalui apa, daras-daras di mana-mana yang perlu untuk disampaikan. Jadi wasta gitu bi mayandurulahum wa nahwa dalik. Dan juga seorang alim yang dianggapnya alim tadi ternyata apa? Nazar untuk yang dikubur. Dan yang semisalnya. Semisalnya apa? Semisal hal tersebut pengagungan yang tidak masyru', mengagungkan kuburan yang tidak disyariatkan. Apa ya, Pak? Dengan demikian perhatikan fa Abu Jahlin wa asbahu yu'minuna bi annallaha khaliquhum wa raziquhum wa khaliqus samawati wal ard walakin lam yanfa'hum hadzal iman. Maka Abu Jahal dan yang semisal dengan dia, mereka beriman dengan Allah bahwasanya Allah pencipta mereka, Allah yang memberi rezeki mereka, Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Dan akan tetapi iman mereka dengan iman-iman tadi tentang beberapa perkara yang terkait dengan iman tadi tidak berguna bagi mereka. Imannya Abu Jahal dan yang semisalnya bahwasanya Allah sang pencipta, Allah yang memberi rezeki mereka, Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Iman ini tidak berguna bagi mereka, tak bermanfaat bagi mereka. Apa di sini? Jadi dikira, jangan dikira kalau Abu Jahal bukan beriman. Dia beriman, tapi iman yang tidak bermanfaat bagi mereka. Iman dalam masalah apa di sini? Iman dalam tauhid rububiyah saja. Yang menciptakan mereka, yang beri rezeki mereka, yang membuat langit dan bumi ini adalah Allah. Demikian pengakuannya Abu Jahal dan kawan-kawannya yang semisal dengan dia, tapi keimanan mereka ini tidak bermanfaat bagi mereka. Artinya tidak ada manfaat iman tersebut bagi dirinya sehingga keluar dari kekufuran, tidak. Bahkan tetap di atas dari dalam kekufuran. Li'annahum asyraku. Kenapa kok tidak bermanfaat iman mereka? Karena mereka menyekutukan bi'ibadatil asnam wal autan. Mereka menyekutukan, melakukan kesyirikan. Bentuk kesyirikannya mengibadai asnam, mengibadai berhala, mengibadai patung. Bagaimana pengibadahan terhadap mereka? Diseru supaya mengantarkan kepada Allah, dijadikan perantara. Sonam-sonam mereka, wasan-wasan mereka dijadikan perantara. Berhala-berhala mereka itu dipanggil supaya mengantarkan keinginannya Abu Jahal dan kawan-kawannya kepada Allah. Bukan kok diyakini bahwasanya patung itu pencipta langit dan bumi, memberi rezeki mereka, tidak. Tahu patung itu tidak bisa memberi rezeki, tapi diseru. Mereka pun juga tahu, kuburin juga tahu bahwasanya yang dikubur itu tidak mungkin membawa pisang kepada dia, membawa beras itu, ngasih anak boro-boro kemudian doa anak, saya kasih anak, ya enggak. Tapi diseru sebagai perantara untuk menyampaikan kepada Allah. Sama dengan kelakuannya Abu Jahal, sama dengan kelakuannya orang-orang Nasara ketika mereka menyeru Maryam alaihissalam dan Isa alaihissalam. Karena anggapan mereka bahwasanya Isa dan Maryam alaihissalam diberi hak oleh Allah, oleh Tuhan Bapa. Nah, begitu. Sama saja diberi hak. Ini. Hadza wa makna al-ayat inda ahlul ilm. Inilah makna ayat menurut ahlul ilm. Tentang apa? Tentang mereka itu menjadikan perantara. Ya, ini ayat yang akan disebutkan, yaitu wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah. Seperti mana budum illa yuqarribuna illallahi zulfa. Inilah ayat yang dimaksud dengan wa'ada wal ma'nal ayat inda alil ilm. Yakni mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala mereka seru itu enggak punya kemampuan menjadi langit dan bumi, enggak mampu punya kemampuan untuk berrezeki, tapi diyakini menjadi perantara. Nah. Taib wal musyrikun ya'lamun. Ini lagi penjelasannya. Wal musyrikun ya'lamuna anna ma'budatihim la takhluqu wa la tarzuqu wa annaha faqiratun. Orang-orang musyrik tahu bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka itu, berhala-berhala mereka itu tidak mampu menciptakan, enggak mampu memberi rezeki, dan mereka tahu bahwasanya berhala-berhala mereka adalah fakir, miskin. Wa annaha mamlukatun, sungguh berhala-berhala mereka adalah mamlukah. Artinya apa? Bukan menguasai dirinya, tapi dikuasai oleh Allah. Mamlukah. Bukan kok kemudian berdiri sendiri, tapi dikuasai oleh Allah sembahan-sembahan tadi. Berhala-berhala tadi dikuasai oleh Allah. Falam ya'zirhum Allahu bidzalika wa kaffarahum bitalabi syafa'ah min ghairillah. Tapi dengan keyakinan tersebut, Allah enggak memberikan uzur. Allah enggak memberikan toleransi bahwasanya mereka tidak musyrik, tidak kafir. Pengetahuan mereka tentang berhala mereka itu tidak menciptakan, tidak merezeki. Mereka tahu bahwasanya berhala itu adalah miskin. Mereka tahu bahwasanya Allah yang pencipta diri mereka dan pencipta langit dan bumi, tahu. Tapi iman itu tidak diberikan udzur bagi Allah. Dengan iman ini mereka enggak menjadi musyrik. Tetap mereka menjadi musyrik, bahkan menjadi kafir, sehingga wakafarohum. Allah mengkafirkan mereka dengan sebab mereka meminta pertolongan dari selain Allah. Mereka beriman bahwasanya Allah sang pencipta, sang pemberi rezeki, tapi ketika butuh sesuatu, ya kan, bukan minta kepada Allah, tapi apa? Melalui berhalanya. Inilah menjadikan mereka itu kafir, wakafarohum. Sebelumnya walam falam ya'zirhum, Allah tidak memberikan uzur kepada mereka sehingga enggak menjadi kafir, tetap dikafirkan. Fakafarohum, Allah mengkafirkan mereka dengan sebab mereka meminta syafaat, pertolongan dari selain Allah. Ini dinukil oleh Al-Fihri dari Syarah Al-Qawaid Al-Arba. Syarah Al-Qawaid Al-Arba menjelaskan tentang kaidah-kaidah yang ada empat, punyanya Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam rekaman Tasjilatul Bardain bagian ba, bagian alif. Mau di sini? Fa'an qala qa'il min haula'il musyrikin al-mutaakhirin. Tengok di sini. Bagaimana ucapannya Syekh bin Baz? Fa'an qala qa'ilun min haula'il musyrikin al-mutaakhirin. Jadi mereka yang menjadikan perantara antara mereka dengan Allah, perantara tersebut diseru, dimintai pertolongan. Ya kan? Dimintai pertolongan dan lagi apa? Dan ditawakali atas mereka. Mereka disebut oleh Syekh bin Baz musyrikun mutaakhirun. Apa yang musyrik mutaakhirun? Musyrikin orang-orang yang terakhir ini. Musyrikun di zaman ini. Dinamai Syekh bin Baz mereka musyrikun. Fa'in qala qa'ilun min haula'il musyrikin al-mutaakhirin. Dan jika ada yang berkata dari mereka kalangan musyrikin mutaakhirin, apa perkataan mereka? Inna lanaqsudu. Naqsudu, naqsudu bisa. Qasada yaqsudu. Qasada yaqsudu. Kalau di antara mereka musyrikin ada yang bilang, sungguhnya kami tidak menuju, tidak bermaksud bahwasanya mereka itu memberikan manfaat dengan dirinya mereka sendiri. Yasfuna mardona. Innala naqsudu anna ulaika yanfa'una bi anfusihim wa yasfuna mardona wa yu'inuna bi anfusihim aw yadurruna aduwan bi anfusihim wa innama naqsudu aw naqsudu syafa'atan ilallah bidzalika. Jadi kalau ada di antara mereka bilang kami tidak maksud bahwasanya yang dikubur itu adalah memberikan manfaat dengan diri mereka sendiri. Yasfun, apa yasfun? Menyembuhkan. Jangan dibaca yusfun, kalau yusfun membinasakan. Asfa membinasakan. Kalau apa? Safa yasfi menyembuhkan. Fa idza maridtu fahuwa yasfin, kata Ibrahim alaihissalam dalam Al-Qur'an. Jadi mereka meyakini bahwasanya yang menyembuhkan orang-orang sakit antara kami bukan yang dikubur itu, atau mereka di dalam menolong kami dengan diri mereka sendiri ataupun memberikan madarat. Nah, terhadap musuh kami tidak, tapi kami bermaksud kepada mereka itu untuk minta pertolongan agar mereka menyampaikan kepada Allah. Nah, artinya apa? Dijadikan perantara. Nah, itu. Maka jawabannya bagaimana? Ayyukala lahum, faljawabu ayyukala lahum, inna hadha wa maqsadul kuffar al-awwalin wa muraduhum. Ini sesungguhnya adalah, ucapan kalian tadi adalah sesungguhnya, itulah tujuannya orang-orang kuffar dulu. Kuffar-kuffar yang di awal dulu. Dan itulah tujuan mereka, maksud mereka seperti itu. Mereka menyembah berhala itu bukan kok berhala diyakini menyembuhkan orang sakit. Menolong mereka dengan berhala itu sendiri punya kemampuan menolong, tidak. Tapi berhala tidak punya kemampuan untuk menolong, tapi punya kemampuan sebagai perantara. Itulah tujuannya orang-orang kafir dulu. Tujuannya musyrikin dulu. Walaysa muradhum anna alihatum takhluku au tarzuku au tanfa'u atau tadurru binafsiha. Maksud mereka bukan kok kemudian berhala-berhala mereka itu, sesama-sama mereka itu menciptakan, memberi rezeki, memberikan manfaat atau bukan memberikan madarat dengan sendirinya. Bukan. Itu bukan keyakinan mereka. Fa inna dzalika yubtiluhu ma dzakarallahu anhu fil Qur'an. Kalau itu yang dimaksud tidak benar. Kenapa? Karena enggak mungkin itu. Kenapa? Karena Allah membatalkan apa yang disebutkan oleh Allah tentang hal-hal tadi. Artinya apa? Orang-orang musyrikin tahu bukan berhalanya yang menciptakan dan memberi rezeki. Itu enggak mungkin diyakini oleh mereka. Kenapa? Karena Allah telah membatalkan apa yang mereka kalau seperti itu keyakinannya. Wa inna ma'aradu syafa'atan wa jahahum wa takribahum ilallahi zulfa. Dan hanya saja yang diinginkan oleh kufuriyin, oleh orang-orang menyembah berhala di hari itu, di zaman awal, yang mereka inginkan adalah agar berhala tadi punya syafaat. Atau syafaat tadi apa? Pertolongan. Mereka menginginkan syafaatnya berhala. Mereka menginginkan apa? Kedudukannya berhala. Mereka menginginkan apa? Takribnya berhala. Biar berhala bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sebenar-benar dekat. Seperti itu juga mereka sekarang yang ke kuburan. Bukan kok yang dikubur itu akan membawakan duit banyak, tidak. Tapi mendekatkan diri mereka kepada Allah. Yang dikubur itu, yang diseru, yang ditawakali, itulah mendekatkan diri orang yang menyeru kepada Allah. Permintaannya biar disampaikan kepada Allah. Nah itu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Yunus alaihi salatu wassalam, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tengok. Wa yaquluna ha'ula isfa'una indallah. Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah, dan mereka mengibadahi dari selain Allah. Apa yang diibadahi? Apa-apa yang tidak memberikan madarat kepada mereka, dan apa-apa yang tidak memberikan manfaat kepada mereka. Hanya saja mereka berkata ketika menyembah berhala itu, berhala ini dianggap mereka-mereka itu penolong-penolong kami di sisi Allah. Jadi Quran gamblang mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Musyrikin mereka dikatakan oleh Allah, Allah mengisahkan tentang keyakinan mereka. Mereka itu mengibadahi apa-apa dari selain Allah yang tidak memberikan manfaat kepada mereka, yang tidak memberikan bahaya kepada mereka, yang tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka bilang yang kami ibadahi itu adalah sebagai penolong-penolong kami di sisi Allah. Persis sama orang Nasara mengibadahi Maryam dan Isa alaihissalam sebagai penolong di sisi Allah. Kuburiyin mengibadahi yang dikubur dengan keyakinan yang dikubur itu sebagai penolong di sisi Allah, sebagai perantara di sisi Allah, sebagai yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Bukan kok kamu diyakini bahwasanya yang dikubur itu bisa menyembuhkan, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat, bisa menolak bala. Enggak. Tapi diyakini sebagai perantara. Jadi dengan demikian, mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah siang dan malam ini ternyata apa? Bodoh akan makna kalimat tersebut. Sehingga masuk dalam rombongan dari kalangan orang-orang yang batal Islamnya dengan pembatal nomor 2 ini. Menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah, perantaranya diseru, dimintai pertolongan, ditawakali atas mereka. Jadikan tempat bergantung. Orang tersebut dihukumi kafir secara ijma', kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Demikian juga penjelasan yang telah lalu telah kita lalui. Faradallahu alaihim dzalika biqouli subhanahu qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, atunabbi'una Allah, apakah kalian memberitahu kepada Allah, memberi kabar kepada Allah dengan apa yang tidak ada yang mengetahui langit dan di bumi, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Apakah kalian memberitahu kepada Allah dengan apa yang tidak Allah ketahui di langit-langit dan di bumi, yang maha suci Allah dan yang maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan? Penjelasannya, fa'abana subhanahu, Allah menjelaskan. Apa makna abana? Abana yubinu. Allah membentangkan, Allah membeberkan. Annahu la ya'lamu bis samawati wala fil ardi syafi'an indahu alal wadilladhi yaksiduhu al musyrikun. Allah menjelaskan bahwasanya dia, Allah, tidak mengetahui di langit dan di bumi ada penolong di sisi Allah di atas segi yang dimaksud oleh musyrikin. Wa ma la ya'lamu Allahu wujudahu la wujudalahu. Dan apa yang Allah tidak ketahui, maka enggak ada wujudnya. Paham? Apa yang Allah enggak mengetahui, ya enggak ada wujudnya. Semua yang wujud adalah diketahui oleh Allah. Apakah ada sesuatu yang wujud Allah enggak mengetahui? Enggak ada. Maka dikatakan li'annahu subhanahu la yakfa 'alaihi syai'un. Karena Allah subhanahu, Allah yang maha suci, tidak ada sesuatu yang tersembunyi atas Allah. Mengatakan demikian, enggak ada. Enggak ada yang dimaksud oleh mereka itu, enggak ada di muka bumi, enggak ada. Apa yang mereka maksud? Apa mereka tuju? Berhala-berhala itu sebagai perantara mereka kepada Allah, itu loh enggak ada. Hakikatnya itu enggak ada. Tapi mereka mengklaim itu ada. Ngapain? Dengan pengklaiman ini mereka menjadi kafir, enggak dapat uzur, musyrik. Ini yang maksudnya dimaksud. Ngapain di sini? Maka itu, wa ma la ya'lamu Allahu wujudahu la wujudalahu. Dan apa yang Allah tidak ketahui, dan apa yang tidak Allah ketahui tentang wujudnya perkara tadi, maka tidak ada wujudnya, enggak ada sama sekali, kosong belum. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi atas Allah yang maha suci dan yang maha tinggi, yang maha alim, yang maha mengetahui. Mafhum? Dan apa yang mereka klaim yang Allah enggak pernah mewujudkannya? Mereka mengklaim bahwasanya ada penolong-penolong mereka di sisi Allah yang mereka seru, yang mereka bertawakal dan bergantung kepadanya dari selain Allah, yang mereka minta. Nah, itu yang diklaim oleh mereka. Dan ini enggak ada. Mabum? Maka dikatakan khurafat. Itu namanya apa? Khurafat. Khurafat itu apa? Yang enggak ada kenyataan, kenyataannya. Mabum ini? Dan ini yang menjadikan mereka itu kafir, musyrikin, tidak ada udur, kata Syekh bin Baz, alam ya'dirillahu. Alam ya'dirillahu. Alam ya'dirillahu bidzalika wa kafara bi talabi syafa'ah min ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah ini dulu kita cukupkan, dan insyaallah kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Allah taala.